Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Tayyib, taqaddam inda Indaman itu yang sampingnya Abdurrahman Rio, sampingnya yang dari Lampung, siapa namanya itu? Siapa namanya? Siapa? Yusuf. Endak ya Yusuf. Taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibn Uthman qala haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak qala akhbarana Hammad ibn Salamah an Abi Sinan Asy-Syami an Uthman ibn Abi Saudah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu qala Allahu lahu tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Hasan. Barakallahu fiik. Selanjutnya Abdurrahman As-Sa'di atau As-Sa'idi. Bunga. Bunga katanya bahagia. Ya, bahagia itu imma sa'id wa imma sa'ad. Naam. Wujud orangnya? Hah? Mana orangnya? Belum datang? Iya. Itu ya benar ya. Abdurrahman As-Sa'di atau As-Sa'idi. Iya, ada di sana juga ada namanya bakso Sa'idi. Bakso Haji Sa'idi. Di bunga sana. Mungkin dari situ ngambil namanya ya. Baik. Abdurrahman, selanjutnya Mulyosari. Qala rawi rahimahullah ta'ala hadasana Muhammad qala hadasana Abdullah bin Usman qala hadasana Abdullah bin al-Mubarak qala akbarana Hammad bin Salamah an Nabi Sinan Asy-Syami an Utsman bin Abi Saudah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ida'a rajulu akhahu aw zarahu qala Allahu lahu tibta wa taba mamshaka wa tabawwa manzilan fil jannah. Ahsanta, barakallahu fik. Ada lagi yang namanya Abdurrahman? Mawjud? Siapa? Abdurrahman Pemalang, mana orangnya? Ya, taqaddam. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsna Muhammad qala hadatsna Muhammad bin hadatsna Abdullah bin Utsman qala hadatsna Abdullah bin Mubarak akhbarna akhbarna Hamad bin Salamah an Abi Sinan Asy-Syami an Utsman bin Abi Sauda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anzara rajulu akahu aw zarahu qala Allahu lahu tibata wa tawba mamsaka wa tawabata watbawata manzilan fil jannah. Ahsanta barakallahu fik. Inda qismil lughah yaqra'un. Inda qismil lughah yaqra'un. Sampai mana Abu Wais? Wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Coba diulang. Qala al-Bukhari. Ahsanta. Allah barik. Inda qismil fatah yaqra'un. Indal baqin fal yaqra'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Bishr ibn Muhammad tayyib saduqun qala haddathana Abdullah ibn al-Mubarak juga sudah lewat. Kunyahnya siapa? Abdul Bar Ibnul Mubarak. Kunyahnya Abu Abdurrahman, ya, Al-Marwazi. Siqah. An Ibni Syauzabin. An Ibni Syauzab. Dari Ibnu Syauzab. Abdullah Ibnu Syauzab Al-Khurasan. Al-Khurasani. Abdullah Ibnu Syauzab. Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Saduqun Abidun. Saduqun Abidun. Tayyib. Qala Katsir Ibnu al-Wadid. Berkata Katsir bin Walid, Iza nazarta ilaihi, kalau kamu lihat Ibnu Syauzab ini, Zakarta al-Malaikah, maka engkau akan mengingat malaikat, yaitu dari sisi apa ikhwan? Ibadahnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dari sisi ibadahnya, barakallahu fikum, la yafturun. Mereka itu tidak pernah futur. Begitulah beliau. Iya. Setiap waktu, detik demi detik yang beliau lewati, barakallahu fikum, itu semuanya diisi ibadah. Sehingga kalau lihat beliau mesti sedang ibadah. Gitu ya. Lihat lagi, sebentar lagi sedang ibadah. Sehingga kalau kita lihat beliau itu seperti kita melihat malaikat. Iya, makanya beliau diberikan gelar Abidun. Barakallahu fikum. Tayyib, ini merupakan barakallahu fikum muhibah minallah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Iya. Yaitu Allah buat orang tersebut senang dengan yang namanya ibadah. Enggak pernah bosan, enggak pernah futur, barakallahu fikum. Tayyib. Ini orang-orang yang barakallahu fikum khusus. Iya. Tayyib. Dan ini barakallahu fikum tentunya butuh proses, ya, yaitu diawali dari seseorang yang mungkin mengamalkan 1-2 amalan yang kecil, ringan, namun istimror, ya, terus menerus barakallahu fikum dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan taufik kepada dia, diberikan kekuatan hidayah untuk melakukan amalan yang lain. Gitu ya. Tambah lagi amalan berikutnya. Dia biasakan terus barakallahu fikum. Udah jadi kebiasaan, nambah lagi terus barakallahu fikum. Itu namanya proses. Ya, barakallahu fikum. Sedikit demi sedikit, lama-lama ya seperti itu. Orang itu hubbiba ilaihi alkhair. Dibuat senang hatinya itu dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga itu membutuhkan barakallahu fikum yang namanya mujahadah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau serius di jalan kami, ya, mau mujahadah sungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah, maka Allah akan kasih jalan. Allah akan kasih kemudahan bagi dia. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang celaka itu adalah orang-orang yang malas. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Allah musta'an wa alaihi tikran. Barakallahu fikum ya. Jadi jangan Anda pikir beliau sampai pada posisi seperti ini itu langsung, tidak. Tapi proses yang panjang, barakallahu fikum. Dengan mujahadah, berawal dari amalan yang kecil-kecil, barakallahu fikum, lama-lama ya sudah jiwanya itu terbiasa dengan amalan kebaikan, barakallahu fikum. Tayyib. Qala sami'tu Malik ibn Dinar yuhaddis, berkata Ibnu Syautsab, aku mendengar Malik bin Dinar, beliau menceritakan, barakallahu fikum, Malik bin Dinar Abu Yahya al-Basri, saduqun abidun, an Abi Ghalib, dari Abu Ghalib sahib Abi Umamah. Abu Ghalib di sini adalah sahib Abu Umamah, Misriyun nazala Asbahan. Dia ini aslinya Mesir, namun tinggalnya di Asbahan. Tila ismuhu Tayyib Huzawwar. Huzawwar. Ha zai waw ra. Qila Sa'id ibn al-Huzawwar. Ada yang mengatakan Sa'id bin al-Huzawwar. Qila Nafi'. Ada juga yang bilang namanya Nafi'. Saduqun yukhti'. Barakallahu fikum. An Ummid Darda, dari Ummu Darda. Ummu Darda waqata qaddam, ada yang kubra, ada yang sughra. Yang dimaksudkan di dalam hadis ini yang mana? Yang kubra atau yang sughra? Abdul Musawwir. Ummu Darda di sini, Ummu Darda kubra atau sughra? Abdul Musawwir. Kubra. Siapa namanya? Kalau yang kubra. Siapa? Khira. Khira. Abu Salamah mawujud. Naam. Ummu Darda di sini kubra atau sughra? Hah? Al-kubra di sini. Yakin? Siapa namanya? Khairah bintu Hadraj. Kalau yang sughra? Hah? Hujaimah atau Juhaimah. Barakallahu fikum. Yakin? Yang kubra di sini? Hmm. Mana lagi ini? Orang-orang lama? Kubra atau Sughra? Isa bin Ma'ruf. Sughra. Kenapa Sughra? Kenapa? Yang jelas, gak jelas suaranya. Baik, karena Ummu Darda Kubra laisa min ahli riwayah. Iya. Yang benar Ummu Darda Sughra. Barakallahu fikum. Itu yang biasa disebutkan dalam sanad. Barakallahu fikum. Ummu Darda Kubra itu yang ada dalam matan. Kalau dalam sanad itu Ummu Darda Sughra. Juhaimah atau Hujaimah. Barakallahu fikum. Istrinya Abu siapa? Abu Darda. Barakallahu fikum. Ummu Darda ini. Tayyib. Bisa dibilang Ummu Darda ini santrinya, santriwatinya Abu Darda. Iya, jadi Abu Darda yang gembleng, yang mendidik, sudah pinter dinikahi. Barakallahu fikum. Tayyib. Qalat Ummu Darda bercerita, zarona Salman ay al-Farisi min al-Madain ila Syam masyian. Masyaallah. Iya. Salman al-Farisi pernah mengunjungi kami dari daerah Madain menuju Syam berjalan kaki. Barakallahu fikum ya. Bayangkan beliau mengunjungi temannya yaitu siapa? Abu Darda. Barakallahu fikum. Dari daerah Madain menuju Syam hanya dengan berjalan kaki. Barakallahu fikum. Enggak naik kendaraan. Baik. Antum bisa membayangkan bagaimana letihnya beliau barakallahu fikum dalam perjalanan, ya. Baik. Antum dari sini ke Bunga saja sudah mengas-mengas gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi orang zaman dulu biasa, jalan jauh-jauh itu udah biasa barakallahu fikum. Kalau kita dengar cerita orang tua dulu, ya. Kalau mereka sekolah itu kan lewat hutan gitu ya barakallahu fikum, dua hutan, tiga hutan sampai berpuluh-puluh kilometer. Gitu ya. Itu orang dulu. Biasa, yang namanya jalan kaki itu sudah merupakan perkara yang adi bagi mereka. Sehingga ya orangnya sehat-sehat, umurnya panjang-panjang. Gitu ya. Kalau orang zaman sekarang, barakallahu fikum, berjalan itu perkara yang sangat barakallahu fikum, ya. Tsaqilun jiddan. Ya, berat sekali barakallahu fikum. Dari sini ke Makpea saja males. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kalau orang zaman dulu senang jalan kaki barakallahu fikum sehingga sehat. Baik. Ini beliau mengunjungi temannya dari daerah Madain menuju Syam dengan jalan kaki. Barakallahu fikum. Wa alaihi kisaun wa an darwad. Iya. Wa an darwadun. Dalam keadaan safarnya itu barakallahu fikum, beliau menggunakan kisah pakaian dan andarwad, yakni sarawil musyammarah. Qala yakni sarawil musyammarah. Tayyib. Celana pendek. Ya. Jadi safar itu pakai celana pendek. Barakallahu fikum. Kayak turis-turis zaman sekarang gitu kali ya. Baik. Underwad barakallahu fikum. Andarwat disebutkan oleh Ibnu Athir huwa nau'un minas sarawil, musyammar fauqa tubban. Ya. Nau'un minas sarawil musyammarun fauqa at-tubban. Alif lam ta ba alif nun, tubban, bukan tuban, kan ya? Tubban. Yughti ar-rukbata. Yughti ar-rukbata. Yang celananya ini menutupi lutut. Tahu ya gambarannya ya? Sehingga menutup lutut, ya setengah betis. Ya saya bilang kayak turis-turis gitu ya. Tapi enggak kayak gini, kayak sekarang model, tapi ya seperti itu ukurannya. Jadi celananya sebetis, setengah betis atau menutupi lutut sedikit. Barakallahu fikum ya. Itu beliau safar ya. Jadi pakai baju kemudian celana yang menutupi lo tutut. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun tuban, tuban maknanya sarawil qasirun. Sarawil qasirun bighairi akmamin. Bighairi akmamin yasturu al-auratal mughalladhah. Yasturu al-aurata al-mughalladhah duna fakhidaini. Ya. At-tubban huwa sarawilun qasirun bighairi akmamin yasturul auratal mughalladhah duna fakhidaini. Baik. Siapa yang paham? Yusuf Izzuddin. Apa maksudnya tuban di sini? Celana dalam, sidi. Iya. Tuban itu bahasa Arabnya barakallahu fikum dari sidi. Barakallahu fikum. Iya. Celana pendek tanpa akmam itu apa? Kayak lengan gini ya. Tapi untuk kaki barakallahu fikum, yang dia hanya menutupi aurat yang besar tanpa menutupi paha, yaitu celana dalam. Barakallahu fikum. Tapi kalau andarwat itu lebih panjang daripada tuban. Ya, celana setengah tiang atau setengah betis. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala Ibnu Syaudzab. Qala Ibnu Syaudzab. Ru'ya Salmanun wa 'alaihi kisa'un matmumur ra'si saqitul udhunaini. Ya'ni annahu kana arfash. Tayyib. Ibnu Syaudzab menambahkan keterangan dari keterangan Ummu Darda bahwasanya ketika Salman mengunjungi Abu Darda, beliau dilihat dalam keadaan menggunakan pakaian kisa, baju matmumur ra'si ai tamma sya'ruhu. Tamma sya'ruhu. Taib. Jazzahu wasta'salahu ai jazzahu wasta'salahu. Barakallahu fikum. Ya. Matmur ra'si maknanya adalah tamma sya'ruhu, yaitu rambutnya dicukur. Ya. Barakallahu fikum. Pendek sekali. Wasta'salahu berarti sampai akar-akarnya ya. Barakallahu fikum. Ya, hampir kelihatan kayak botak begitu, barakallahu fikum. Saqitul udhunain. Ka'annahu arfash. Makna saqit udhunain itu arfash. Ya. Ai aridu. Ya, ai aridun. Barakallahu fikum. Tashbihan birrafash. Tashbihan birrafash alladhi yujarrafu bihi at-ta'am. Tashbihan birrafash alladhi yujarrafu bihi at-ta'am. Barakallahu fikum. Ai at-tawilul arid. At-tawilul arid. Tayyib, kama fi nihaya. Maksudnya telinga beliau itu panjang dan lebar. Ya, sudah rambutnya dicukur hampir habis. Gitu ya. Terus tipe telinganya itu barakallahu fikum yang modelnya panjang dan lebar. Tayyib. Tashbihan birrafash. Rafash itu bisa dimanakan sekop ya. Bisa juga dimanakan centong nasi itu saking lebarnya telinganya beliau. Iya. Barakallahu fikum. Sudah tahu sendiri ya gambarannya ya. Rambutnya dicukur hingga telinganya kelihatan jelas, panjang dan lebar, pakai baju biasa, celana setengah betis. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu safarnya kayak gitu beliau. Santai, gitu ya, slow. Barakallahu fikum. Qila lahu, maka dikatakan kepada beliau, ada yang komentar. Iya. Lihat beliau kok jalan-jalan seperti itu. Syawwahta nafsaka. Syawwahta nafsaka. Ai ja'alta hai'ataka ghaira jamilah. Ja'alta hai'ataka ghaira jamilah. Kamu sudah memperburuk penampilanmu, Salman. Kok bisa-bisanya inti safar sudah jalan kaki kayak gini lagi? Ya. Barakallahu fikum. Agak malu mungkin Abu Darda gitu ya. Barakallahu. Temannya dulu sama-sama belajar. Iya. Syawahta nafsaka. Barakallahu fikum. Qal. Maka Salman mengatakan innal khaira khairul akhirah. Iya, innal khaira khairul akhirah. Yang penting itu akhiratnya, Mas. Barakallahu fikum. Ai barakallahu fikum yanbaghi alla tashtaghilu bihadhihi ad-dunya 'anil akhirah. Yanbaghi alla tashtaghilu bihadhihi ad-dunya 'anil akhirah. Wa alla tatanafas wa alla tayyib taghtanimu li ajliha wa alla taghtanimu li ajliha. Maksudnya hendaknya sepantasnya engkau jangan menyibukkan dirimu dengan dunia dari akhirat, dan jangan kamu berlomba-lomba dalam perkara dunia, jangan kamu mengambil semua kesempatanmu untuk tujuan dunia. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu yang dimaksudkan oleh Salman Al-Farisi. Gak usah lihat penampilan saya, yang penting akhiratnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Di sini barakallahu fikum ada beberapa catatan. Yang pertama, qaulu ibnu Syauzab mu'dhal. Ya, qaulu ibnu Syauzab mu'dhal. Ibnu Syauzab mu'dhal. Karena di situ barakallahu fikum dia melewati berapa rawi? Ada Malik bin Dinar, ada Abu Ghalib, kemudian Mudarda. Sehingga sanadnya mu'dhal. Ikhwan ya. Dia langsung meriwayatkan kisah. Barakallahu fik. Tayyib. Adapun ucapan Ummu Darda, fa hasan. Isnaduhu hasan. Barakallahu fikum, yaitu keterangan dari Salman mengunjungi dia dan keluarganya dari daerah Madain menuju Syam dalam keadaan berjalan kaki, kemudian menggunakan pakaian dan celana pendek. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu yang hasan. Adapun ucapan innal khaira khairul akhirah shahha marfu'an. Ucapan innal khaira khairul akhirah shahha marfu'an. Barakallahu fikum. Tayyib, al muadzin yuadzin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Baik. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah fihi i'tina'u sahabah bisafari liziarati ashabihim wa ma'rifati ahwalihim. Fihi i'tina'u sahaba bisafari liziarati ashabihim wa ma'rifati ahwalihim. Di dalamnya terdapat faedah perhatian para sahabah menempuh perjalanan untuk menziarahi teman-temannya dan mengetahui keadaan mereka. Gitu ya. Menunjukkan barakallahu fikum, mereka menganggap yang namanya ziarah ilal ikhwan itu perkara yang cukup penting. Gitu ya. Sampai dibela-belain barakallahu fikum apa? Jalan kaki, bayangkan. Gitu ya. Jalan kaki barakallahu fikum. Ya sekedar untuk mengetahui keadaan teman-temannya, gitu ya, bukan dalam rangka untuk menagih hutang, barakallahu fikum, tayyib, atau mau ngutang, iya, tidak, tapi benar-benar ikhlas dia mengunjungi teman-temannya, barakallahu fikum, saudaranya, ya pengen mengetahui keadaan, dan terkadang barakallahu fikum, ya tabir. Seorang itu bisa mengambil ibroh dengan mengunjungi temannya, barakallahu fikum, ada cerita gitu ya, ada pengalaman barakallahu fikum, sehingga dia mendapat faedah. Iya, barakallahu fikum. Taib, ifadah wastifadah. Dia bisa memberikan faedah kepada teman yang dia kunjungi tadi, dan dia juga bisa mengambil faedah dari temannya. Barakallahu, itu keutamaan selain dari keutamaan yang pernah kita baca pada hadis sebelumnya, menziarahi seorang teman barakallahu fikum. Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah ihtimamu sahaba bi khairil akhirah. Ihtimamu sahaba bi khairil akhirah. Barakallahu fikum. Di dalamnya terdapat ihtimam, perhatian para sahabah dengan kebaikan urusan akhirat. Barakallahu fikum. Baik. Mungkin di sini barakallahu fikum ada pertanyaan pada sebagian kita, mungkin di kepala kita ada kejanggalan gitu ya. Masa sahabi jalan-jalannya kayak gitu? Gitu ya, pakai baju biasa, celana pendek, barakallahu fikum. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innallaha jamilun yuhibbul aljamal. Barakallahu. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Barakallahu. Aljawab, barakallahu fikum, itu dikarenakan keterbatasan beliau. Dan memang pada saat itu barakallahu fikum sebagaimana antum ketahui masa-masa yang barakallahu fikum iya sulit. Gitu ya. Masih mending punya celana pendek. Sebagian para sahabat ada yang sobek-sobek pakaiannya, sepatunya, barakallahu fikum. Tayyib. Bahkan pakaian sholatnya. Oleh karena itu barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum wanita untuk jauh ya, sopnya, jaraknya dari kaum laki-laki, dan mereka bangkit dari ruku setelah kaum laki-laki bangkit dari ruku. Karena Rasul mengkhawatirkan pada sebagian para sahabat itu ada yang pakaiannya sobek, sehingga kalau wanita bangkit lebih dahulu akan kelihatan auratnya. Mohon ya. Baik. Menunjukkan barakallahu fiikum keterbatasan yang ada pada saat itu di kalangan para sahabat. Jadi bukan dengan sengaja beliau punya pakaian yang bagus, pakai celana pendek sama baju kaos gitu ya. Tidak. Tapi memang itu yang ada. Makanya beliau mengatakan innal khairah khairul akhirah. Iya. Barakallahu. Ya karena dunia yang ada cuman itu saja, ya itu yang dipakai sama beliau. Seandainya ada yang lebih bagus, tentunya itu yang akan beliau pakai. Paham sini ikhwan? Tayib. Sehingga di sini kita ingatkan kepada para thalabah, jangan salah dalam memahami hadis ini. Tuh, Ustaz. Berarti kan boleh nanti kita kalau pulang liburan sudah pakai aja pakaian setengah betis itu, pakai baju kaos biasa, jengkis, kan Salman juga seperti itu safarnya. Gitu ya. Barakallah ikhwan. Ya, itu fahmul khati. Iya, Salman melakukan demikian karena ikhwan, karena memang keterbatasan. Enggak ada lagi, gimana lagi? Iya. Yang penting itu yang ada, itu yang dipakai. Sedangkan antum barakallahu fikum walhamdulillah, iya, aghnia barakallahu fikum katsiru tsaub. Iya. Baik, dianjurkan barakallahu fikum untuk menggunakan pakaian-pakaian yang menjaga muru'ah. Paham sini ikhwan ya? Baik. Barakallahu fikum. Iya, jangan seperti tetangga-tetangga kita. Gitu ya. Barang kalau sudah agak jauh sedikit sana sudah jubahnya atau baju kokonya dilepas sudah pakai celana lepis, pakai baju jengkis, kacamata hitam. Sah. Wah, nyetebis gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu barakallahu fikum laisa minal adab thullabul ilm. Ingat ya? Tayyib. Sehingga barakallahu fikum tetap keluar di perjalanan, di safar, di kereta api, di bis, barakallahu fikum tayyib demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Kemudian sini ada faedah barakallahu fikum terkait dengan hukmu labsu at-tubban lirrajul. Iya. Hukum menggunakan celana dalam bagi laki-laki. Barakallahu fikum. Karena sebagian ikhwah ada yang berpendapat itu perkara yang dimakruhkan. Iya, tidak disukai bagi kaum laki-laki menggunakan tuban. Barakallahu fikum. Tayyib. Di sini barakallahu fikum ada beberapa athar yang menunjukkan ke arah sana. Qala Ibnu Abi Syaibah Tayyib dalam musannafnya jilid kelima halaman 170. Haddatsana Asbat anil Ala an Thabit qala ra'aitu ala Ammar ibni Yasir tubanan tubanan wahwa bi Arafat wahwa bi Arafah. Baik. Kata Habib yaitu Ibnu Abi Thabit mengatakan aku melihat Ammar bin Yasir beliau menggunakan tuban ketika beliau di Arafah, yaitu ketika beliau umrah barakallahu atau haji. Baik. Demikian juga barakallahu fikum datang riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha annaha hajjat wa ma'aha ghilman wa ma'aha ghilmani laha. Bahwasanya Aisyah pernah melakukan haji dan bersamanya ada ghilman, dua orang pembantu laki-laki. Wa kanu idza shaddu rahilaha wa kanu idza shaddu rahilaha yabdu minhum asyai. Iya, yabdu minhum asyai. Fa'amaratuhum ayattakhidhu at-tubbabina fayalbasunaha wahum muhrimuna. Barakallahu fikum. Iya. Aisyah ketika haji ditemani oleh dua pembantunya laki-laki, dan mereka ketika memacu kencang kendaraannya maka terlihat auratnya. Maka Aisyah memerintahkan mereka untuk menggunakan apa? Tuban, celana dalam, dan mereka menggunakannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu lihat dalam kitab Taghliqut Ta'liq. Dalam kitab Taghliqut Ta'liq jilid ketiga halaman 50. Barakallahu fikum. Dari asar-asar ini barakallahu fikum bisa diambil istimbat barakallahu fikum bahwasanya yang namanya tuban itu sudah ma'ruf di zaman mereka. Gitu ya. Menggunakan yang namanya celana dalam barakallahu fikum, sehingga tidak dimakruhkan. Iya, tidak dimakruhkan, dan juga itu barakallahu fikum berfungsi juga dari sisi medis barakallahu fikum untuk kesehatan. Tayyib, sehingga ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Apakah batal wudu seseorang bila salah satu anggota tubuhnya mengeluarkan darah luka lalu dia menyentuhnya, apakah wudunya batal? Ar-rajih tidak batal. Ya, pendapat yang rajih tidak batal, dengan dasar peristiwa hadis seorang sahabi Ansari yang dia melaksanakan salatul lail, kemudian dipanah oleh orang musyrikin, betisnya mengeluarkan darah dalam keadaan beliau terus melakukan sholatnya. Barakallahu fikum. Baik. Dan di situ tidak ada barakallahu fikum ayat ataupun wahyu yang turun untuk menegur tindakan tersebut. Iya. Sehingga barakallahu fikum itu bisa dianggap sebagai takriru sukuti. Ya, pengikraran sukuti namanya barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Walaupun jumhur para ulama berpendapat batal. Wallahu taala alam bisawab. Apakah ada dalil membaca basmalah dijaharkan ketika sholat jahr? Barakallahu fikum. Tayyib, terkait dengan masalah ini kesimpulannya, ya, menjaharkan basmalah dalam sholat jahr barakallahu fikum disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sehingga saya dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, kesimpulannya adalah sahihuhum ghairu sharih wa sharihuhum ghairu sahih. Itu kesimpulannya. Iya. Riwayat-riwayat yang menyebutkan beliau membaca dengan keras ya basmalah itu cukup banyak, ya, banyak barakallahu fikum. Namun dari banyaknya riwayat tadi, kesimpulan dari beliau setelah meneliti riwayat-riwayat yang ada, sahihuhum ghairu sharih. Yaitu riwayat-riwayat yang sahih, ya, yang sah namun tidak jelas. Artinya tidak secara terang-terangan menunjukkan beliau menjaharkan qira'ah basmalah. Barakallahu fikum, ya. Baik. Lafadznya masih global. Wa sahihuhum wa sharihuhum ghairu sahih. Sedangkan hadis-hadis yang secara tegas menunjukkan beliau yajhar al-basmalah tidak ada yang sahih. Baik, ya. Tidak ada yang sahih. Sehingga kalau pertanyaannya ada atau tidak, hadisnya ada. Gitu ya. Ada, namun barakallahu fikum ada yang dhaif, ada juga yang sahih tapi apa? Masih global. Dan yang rajih barakallahu fikum adalah pendapat tayyib asir fil basmalah fi salatil jahr. Wallahu taala alam bisawab. Apakah berdosa orang tua dengan sebab maksiat yang dilakukan oleh anaknya? Barakallahu fikum, dirinci. Iya. Dirinci, apabila barakallahu fikum orang tua sudah memberikan tarbiyah, sudah melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang baik, barakallahu fikum, ya sudah ditegur kesalahan-kesalahan yang ada. Kalau anaknya masih membandel, barakallahu fikum, maka ya orang tua tayyib tidak bertanggung jawab lagi atas kesalahan-kesalahan anaknya. Barakallahu fikum. Wala taziru waziratul ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Barakallahu fikum, ya. Tayyib. Adapun apabila orang tuanya tadi barakallahu fikum melalaikan, dalam artian ya tidak pernah ada teguran, tidak pernah ada arahan bagi anak-anaknya, karepmu gitu ya, mau jungkir balik, mau ngapain, wis terserah ya, enggak ngurusin. Barakallahu fikum, sudah. Cuman tugas dia cuman ngasih makan saja. Barakallahu fikum, ya. Anaknya mau ngapain tidak dia urusin, barakallahu fikum, agamanya tidak diajarkan, maka yang demikian dia akan berdosa. Dia namanya mufarrid, orang yang melalaikan barakallahu fikum tanggung jawabnya. Apakah termasuk ghibah seorang yang menyebutkan, menceritakan aib seseorang di halayak ramai dalam keadaan orang yang digibahi merasa senang, sebagaimana yang terjadi di acara televisi gitu ya. Barakallahu fikum. Ya memang enggak masuk ghibah, tapi namanya mujahirah. Iya. Mujahir orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Iya, barakallahu fikum. Kullu ummatin mu'afa illal mujahirah, kata Rasul. Semua umatku akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Ya dia senang barakallahu fikum kejelekan-kejelekannya diumbar di barakallahu fikum tengah-tengah manusia. Tayyib. Memang dia tidak masuk dalam kategori ghibah, tapi sudah masuk dalam kategori mujahirah. Iya. Kilahuma syarr. Dua-duanya jelek. Barakallahu fikum. Apakah seorang yang mencukur rambutnya dan menyisakan 2 cm kemudian diambil pinggirnya, ya ini dirapikan, termasuk dalam larangan, barakallahu fikum, tayyib. Kalau yang dimaksudkan adalah rambut yang tumbuh di sini, barakallahu fikum, itu termasuk lih ya. Jadi tidak boleh dicukur. Iya. Dari sini yang tumbuh di pipi ini itu masuk dalam kategori lih ya. Sehingga barakallahu fikum tidak boleh dicukur. Iya. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab, nangkahi bihal qadar. Subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.